saat pertama ku mengenalmu, ku rasa sesuatu yang berbeda. Ku ingin mendekatimu, tapi ku takut kau menjauh. Rasa ini terpendam, semakin aku ingin mendekatimu. Dari kejauhan ku melihatmu, ku berharap kau pun merasakan. Aku ingin mendekatimu, dari kejauhan ku melihatmu. Ku berharap kau pun merasakan iman dan takwamu yang meluluhkan rasa ini menjadi cinta. Kekasih idaman yang kuharapkan, semoga cinta ini menjadi nyata. Ana uhibbu kafillah, ku mencintaimu karena Allah. Jika dia yang terbaik untukku, dekatkanlah hati kami, ya Allah.